بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Yang dihafal yang mana? Yang panjang? Hah? Panjang kan? Masya Allah. Yang dari Jawa Timur? Semua yang dari Jawa Timur menghafal. Ya Allah. Jangan malu-malu. Jawa Timur. Sidayu, Gresik, Surabaya, Sidoarjo sampai tekan Ngawi kono. Tekan Banyuwangi. Tekan Tuban. Jawa Timur yang di atas, baca. Yang dari Jawa Tengah. Jogja Solo. Ya Allah, Jogja Solo. Jabodetabek. Ya Allah. Jangan malu-malu. Jabodetabek. Ini warna uangnya. Sumatera. Ya Allah, Sumatera. Kalimantan, yang dari Kalimantan, Pulau Kalimantan, mana Kalimantan? Sedikit ya? Banyak yang kecil-kecil. Sulawesi. Yang dari Indonesia Timur sampai Papua. Ya Allah, Bali, Lombok, Sumbawa, Bau-Bau Buton, Ambon, Papua,